Adela. Gurauan berkasih buat Anda semua. Jaja Wala MC Indonesia juga, terima kasih. Musim semakin lama menjadi rindu, rindu asal rindu tersentuh. Setiap detik ingin bersama memadu kasih. Apakah hati daging laba yang merindu kasih darimu sayang. Gaman luar biasa. biasa. Terima kasih, jangan lagi ya. Buen apaannya aku kok? Aku buat ini. Maximal Production. Terima kasih banyak.